Mitra bisnis, dari survei yang dilakukan harian Kompas, menunjukkan bahwa sikap para pejabat dan aparat pemerintah atau pegawai negeri sipil belum berubah. Mereka merasa lebih sebagai penguasa ketimbang pelayan rakyat. 70% responden menyatakan citra aparat pada umumnya masih buruk. Bahkan 90% responden beranggapan aparat pemerintah masih belum bersih dari korupsi. Banyak kelompok masyarakat yang tetap mengalami ketidaknyamanan atau bahkan kesulitan saat berhubungan dengan pegawai pemerintah. Hasil ini menggambarkan bahwa reformasi birokrasi yang selama ini sering didengungkan belum menunjukkan hasil. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia, Aziz Pane. Pak Aziz, bagaimana komentar Anda? Itu kadang-kadang ya, menurut saya itu, departemen itu overburden. Terlalu banyak karyawannya. Nah, akibatnya bisa banyak. Yang pertama itu adalah bahwa, jadi produktivitasnya jadi rendah. Yang kedua, tanpa mereka sadari, ya, dalam kata lain, ada satu istilah, mereka pikir mereka itu sudah hebat, ngerti kan? Gitu. Jadi, mereka itu sudah banyak kali partisipannya. Belum. Siapa yang mengatakan, kayak air mengalir. Itu yang bikin bahaya. Dan tidak susah sekali membuat perubahan di kalangan pegawai. Saya kan bekas BUMN, saya tahu benar. Kalau Anda di swasta itu ya, itu kan performance oriented. You nggak ada performa, jangan harap you naik gaji. Gitu kan ya. You nggak ada peranan, jangan harap you akan diperhatikan. Kan gitu. Nah, ini mereka itu nggak menyadarin bahwa kalau swasta itu tergantung sekali pada produktivitas. Sedangkan produktivitas mereka itu nggak mereka akui bahwa produktivitas itu rendah. Memang organisasi di pemerintah agak gemuk ya Pak. Ada kasub, ada kasubsi, ada kasi, dan sebagainya. Ya itulah dia. Itulah dia. Nah kenapa dibikin direktur? Ada kasub, kasi ini. Banyak kali ke bawah. Buat apa? Kalau gitu, departemen itu bisa dipangkas 50%, Pak. Terlalu berat beban pemerintah untuk membayar pegawai negeri. Tahu nggak? Terlalu berat bebannya. Kalau itu dikurangi, tapi kalau saya pemerintah ya, saya bikin pembangunan-pembangunan di luar Jawa. Misalnya, ya, pembangunan peternakan di perbatasan Kalimantan Sarawak, misalnya ya. Dia pegawai negeri pertanian yang overcrowded itu dikirim ke sana. Dikasih perumahan, dikasih kehidupan, ya, dikasih kerja di sana. Jadi jangan numpuk di pusat sini. Pusat sini yang bikin yang tadi itu. Orang kecil nggak bisa ngasih itu izinnya, dia ke atas ya kan, atas itu lagi ke atas. Bagaimana Anda melihat sistem perekrutan aparat pemerintah? Sesudah rekrut ada gap antara angkatan 70 sama 80, katakan satu dekade ya, itu ada gap karena angkatan 80-70 itu tidak pernah memberi kesempatan pada angkatan 80 untuk maju, sehingga kalau si angkatan 80 pensiun si angkatan 70 masuk angkatan 80 terjadi vakum. Rekrut katanya dalam rangka kaderisasi, tapi nggak terjadi kaderisasi, informasinya mandek. Demikian Aziz Pane dan saya Rizal Andika.